tak pateni ape. Tak bacok cengelmu nanti. Kok rumah cakku. Lah bar sedekah arta edhe sedekah ki nuwun sewu tenaga. Tenaga. Sedekah tenaga ki akeh, Pak. Akeh. Contone wong dandan-dandan nomo. Laden apa laden ngene iki wis matur nuwun. Biodo. Biodo. Ki termasuk apa ki sedekah tenaga. Ngiwangi sabiyantune Bapak Maksun nang gone kagungan kersa. Ki wis dicatet pinangka amal kebaikan. Bener, Pak. Insyaallah swarga cadangane. Amin. Pak Maksun ki wis jelas calon swarga. Wis penuh gelem nanggap wayang, ngibur wong akeh swarga. Kok iki jelas Pak Maksun, Bu Maksun sekeluarga iki swarga. Awit nuwun sewu. Dungane wong 40 kuwi padha karo dungane wali siji. Lah nek sing dungane wong sak menit kae iki wis wali pira iki sing dungane Pak Maksun? Akeh jelas iki. Wis tenan. Kelebu ampean sakloron. Upama ndedonga mring ngarsane Gusti iki donga apa? Ora nganggo donga wicara. Nganggo disane Pak ne tetembangan umpamane selawatan. Lah nggih kathah sanget to nek selawatan. Enggak iso. Aman karo sampean enggak iso. Aku ora ngapal kok. Ya Mas Yuda iso ya manut Mas Yuda ngomong. Iki aja ngisin-ngisine lah awake dhewe iki mewakili dagelan pondok seluruh Indonesia. Awakmu aku urung kok. Lah nek iki tak jak nang pondok telung sasi lho. Pondok bersalin kok niku. Lah ngono kan ya kudu iso to paling tidak awake dhewe selawatan. Sapa sing gelem maca selawat insyaallah bakal entuk syafaat, pitulungan saka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin. Kula iso pra selawatan. Ora ono, Pak. Ya salatullah. Ndang ayo. Salam ngono lho goblok lho wakil kandhane. Ngono nesu lho Pak iki. Ngono iki disetel kok omah ngono. Setel kok omah ya. Wis kene aku sing dalang. Sang saya dalu. Ora iso ngono kok dalang. Salatullah. Terus Bapak. Salamullah. Lah ngono ya iso ta. Ya lan-lane. Ala Tuha Rasulillah. Salatullah. Malah tak dilat lho kowe. Maksude ben gaya lho ben gaya. Apa enak wong selawat karo Romai Rama. Romai Rama itu kalau nyanyi pakai bahasa jan judi. Meracuni cet lho gaya. Lah terus sesek ngono kae terus selawatan. Salatu. Apa enak ngono kuwi. Mesti ya salatu lah ngene iki. Ya hukum panggungnya kan harus mengmas saya wadhe wong panggungan kok padakne karo sesek. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah setole iki selawatan kok lemu kok aku nembang kok ngono lah kono ngejake ngene-ngene lho bos saya kacane ya golek to kok ya harus sentil tau walaupun ini lagu-lagu selawat tapi kita harus sentil bagaimana masyarakat itu paham dan masyarakat menyukai selawat. Oke oke oke oke ora iso iki ana gendeng digawe apa ana gendeng digawe omah omah gedhe omahe sapa omah ceng ceng ceng tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tang tang tang tang tang pintere Mas Percil kok yo iso le tang tang tang tang tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tang tang tang tang tang tong ting tong tang wis antem montongmu wis Maksun apa Maksun Pak Maksun Maksun Maksun bisa ta ya bisa ana kayu digawe apa ana kayu digawe apa apa omah omah wis ora omah wis nek iki saiki apa sing kedua ya terserah kowe apa sing kayu kena digawe apa ya Pak ya gawang ya Pak ya gawang ya iya iya iya iya gawang gawang gawe gawang gawang gedhe gawange sapa gawang gedhe gawange Pak Masuk tong dinteng tak pancene gawange Pak Masem nika gedhe sanget. Dadi plawangipun gedhe, tamu-tamu mlebune nggih saged lancar, saged mlebet sedaya, masyarakat nggih saged menikmati pagelaran wayang. Napa melih dalange sampeyan sineng kuyung karo sinden-sinden lan iki lho dangdang jeng ngono lho. Kowe ngendangi ora nganu blas lho kowe iki. Tantang tantang jeng. Lah yo iso tong dinteng tak pancen ngeten lho Pak iku. Lah lah lah. ana iki sing rasane isa lho kudu isa bareng ana kurungan go ada apa ana kurungan go ada manuk manuk gedhe manuke sapa manuk gedhe sapa ra sapa ra jiyocos kowe mawur iki ngapet ta iki ngono kok bingung lho digawe anu ya diadah kucing ya kurungan yo wis ngarep manuk ya tetep manuk ta kirik ya apa enek kurungan wadah kirik nek dinggon ya manuk sapa ra tikus ya ora enek tikus tikus kene gedhe-gedhe lho dek lha lho semono-semono lho delok kuwi menungso goblok kuwi mirsani kok dhuwur kenceng kuwi tikus buntute ndek ning ngarep goblok iso aku lendang to pertanyaanmu kelendang iya iya iso aku ku manuke alah alah ana ana sing arep apa pak ana gendeng ana gendeng digawe apa ana gendeng digawe omah omah gedhe omahe sapa omah gedhe omahe Pak Maksun ding tok tang tok ding tok tak tok ding tok tang tok ding tok tak ding tok tang tok tang tang tang tang cerut gue sing kedua cerutnya pengen bindo pak ya iya iya cerut cerut ya roh no lah urung aja dijajal lewat iya dijajal lho pas ya ono cerut jangkrik ini lo goblok iya iya iya ono kayu digawe apa ana kayu gawe lemari lemari gedhi lemarine sapa lemari gedhi lemarine Pak Maksun dong dong tak dong dong tak dong dong dong dong tak dong dong tak dang dang dang dang cerut cerut yeah sepengi ngecerut pindu gledek ya ya ya iki ana apa kurungan Pak? Kurungan Pak. Ana kurungan. Manuk kurungan niku enggak ada manuk to Pak Eko biasane nggih. Biasane yo kena enggak ada manuk carowo, manuk kacer. Leci barang niku nggih. Wis ta wis ngomong. Ana kurungan. Nek macan niku dikerangkeng nggih Pak Eko macan. Gajah barang dikerangkeng biasane ngoten nggih. Iya lek ketek barang diranting. Nggih diranting nggih. Ana kurungan. Nek sapi dikandang lho Pak Eko. Iki lho wangsulane aku iki. Ya ya ya. Ana kurungan ge adah apa kudu manuk lho Pak. Ana kurungan nggo adah manuk sok kuru manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhe kurungane gak sedeng. Ciut dek gak sedeng lho. Berarti manuke gegeden lho. Oh iya. Manuke sapa Pak? Manuke Pak Eko. Ya lumayan lah. Ya lumayan. Tapi Pak Maksun digaekne terus Bu Siti Julaika, Bu Siti anak ya. Oh iya no. Gaweane to. Ya ya ya ya. Bisa ora? Bisa bisa. Ana kerdus nggo wadah apa? Ana kerdus nggo wadah tipi. Tipi gedhe tipine sapa? Tipi gedhe kadane Bu Siti. Asik asik asik dang dang dang dang. Asik asik asik dang dang dang dang. Dang. Eko Pak masuk. Mas masuk Pak Eko kowe. Ayo Pak. Biyen Pak. Ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah kalung. Kalung gedhi, kalunge sapa? Kalung gedhi kene Bu Siti. Ndang ndang ndang ndang. Asik asik crut. Sing ngecrut sapa? Pak Maksum. Alah alah. Koyo ora garah kalon siu paramu kok mesti gak iso blas kowe iki. Ana gelas nggo wadah apa? Ana gelas nggo wadah susu. Susu gedhe, susune sapa? Ayo di acut tok tindak. Iya kalau jawabanmu kelenci. Susu tak tapok lambemu kopi lo raiso to iki. Susu ya susu kok ngarep. Kopi, kopi. Oh, ngarep susu aku ya. Iya ya. Ana susu. Ana gelas. Ana gelas. Nggo adah apa? Ana gelas. Ya no. Nggo adah susu. Susu gedhe. Ayo ngomong ora sedeng neh susune opo? Susu gedhe susune iki. Nyepelekne sidane Pak Eko. Aku muni busiti medun potol guluku kok isa. Baru mangsa aku. Loh, maksudnya ini susu kaleng ning omah. Susu kaleng Mbak Eli si pedagang.